رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات kita masuk dalam bab baru bahasan baru dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Abu Uthman, Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala. Ini kita dah bahas sebelumnya berkaitan dengan istiwa. Kemudian sekarang ini kita akan bahas berkaitan dengan sifat nuzul. Sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dah kita sebutkan sifat-sifat atau sifat ini dan sifat yang lain yang pernah kita bahas adalah termasuk sifat-sifat yang paling banyak diselisihi oleh ahlu kalam, yang paling banyak diingkari oleh ahlu kalam, kemudian yang paling banyak ditakwil oleh mereka. Nah, jadi di sini Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa sifat nuzul ini adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' as-salaf. Ijma' as-salaf. Nanti kita akan bacakan nukilan-nukilan daripada beliau rahimahullahu taala, nukilan daripada ulama salaf yang bersanad. Jadi sehingga kita yakin seyakin-yakinnya berkaitan dengan sifat nuzul, yakni sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan adalah sifat yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Dan sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk sifat fi'liyah. Termasuk sifat fi'liyah. Yakni sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk turun, maka Allah Subhanahu wa taala turun. Dan sebagaimana sifat-sifat lainnya, begitu juga dengan sifat nuzul ini adalah sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala husna dan kamilah, yang indah, sempurna dan tidak sekali lagi menyerupai dengan makhluknya. Jadi sekali lagi sifat nuzul yang adalah sifat fi'liyah bagi Allah dan juga sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tidak seperti bayangan atau anggapan pemahaman sebagian orang. Jadi kalau sifat nuzul tadi dah kita tadi yakni sebelum bab ini kita bahas masalah istiwa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala turun berarti arsnya kosong. Maksudnya tidak ada orang di situ atau tidak ada Allah di situ atau mungkin langitnya kosong di situ. Ini adalah bayangan-bayangan yang sesat dan menyesatkan, yang batil. Kenapa? Karena sekali lagi laisa kami tuhi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, karena Allah tidak ada yang serupa dengannya. Jadi sekali lagi bayangan-bayangan, pemahaman-pemahaman semacam itu ini hendaknya dibuang jauh-jauh karena justru akan menjerumuskan orang kepada kebatilan. Jadi sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat nuzul artinya sifat turun. Turun. Dan turun ini sebagaimana yang disebutkan oleh ahli lughah, ahli bahasa, dan tentu bahasa Arab yang kita maksudkan adalah seperti yang disebutkan misalnya di dalam Lisanul Arab, kemudian juga dalam kitab-kitab yang lain. Makna daripada nuzul adalah haqiqatun huwa haqiqatun fi ityani syai' wa maji'ihi min ulu ila asfal. Jadi yang dimaksud dengan nuzul adalah hakikat kedatangan sesuatu dari atas ke bawah. Hakikat kedatangan sesuatu dari atas ke bawah, itulah yang namanya nuzul. Dan kita terjemahkan turun, karena tadi disebutkan dalam bahasa tadi adalah hakikat kedatangan sesuatu dari atas ke bawah. Dan disebutkan wala tu'raf al-arabu ghairu wala ta'rif al-arabu ghairu hadzal ma'na min lafdhin nuzul. Dan orang Arab tentu orang Arab yang fasih, orang Arab tidak mengetahui makna nuzul selain makna ini. Jadi sekali lagi, orang Arab tidak mengetahui makna nuzul selain makna yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi sebab itu makna nuzul, apabila orang Arab mendengar makna nuzul, berarti pemahamannya tadi dari atas ke bawah. Nah, begitu juga dengan apabila kita berhadapan dengan asma dan sifat Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Jadi kita tetapkan sesuai dengan apa adanya dan tidak ditakwil. Jadi kalau nuzul itu adalah datang dari atas ke bawah, maka itulah yang kita tetapkan. Adapun masalah bayangan-bayangan, kemudian pemahaman-pemahaman, soalan-soalan, itu berarti masalah kita. Masalah dari kita. Problemnya dari kita, bukan problem dari ayat-ayat atau nas-nas yang mengatakan demikian. Jadi masalahnya adalah ada pada diri kita, sehingga untuk menghilangkan semua adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan keinginan-keinginan yang menjerumuskan kita kepada kebatilan. Jadi ini yang disebut oleh ahli lughah makna nuzul, yakni datang dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau ada ayat-ayat yang menerangkan tentang nuzul Allah Subhanahu wa taala, yakni datang Allah Subhanahu wa taala datang dari atas ke bawah, selesai masalah. Adapun bagaimana caranya, habis itu bagaimana, apakah nanti dia kosong di tempatnya atau misalnya di lain-lain waktu, maka ini semua adalah hal-hal yang batil, yang sesat dan menyesatkan. Jadi ayul ikhwah, ayul akhwat al-karimat, ulama salaf terdahulu sudah menulis berkaitan dengan nuzul ini, berkaitan dengan nuzul. Jadi yang kita sebutkan makna nuzul. Jadi mereka pun banyak menulis. Dan di antaranya yang menulis tentang nuzul ini adalah Al-Imam Ad-Daruqutni. Imam masyhur, Imam Daruqutni. Jadi beliau memiliki kitab namanya Ahadithun Nuzul. Ada kitab Ahadithun Nuzul. Ini hadis-hadis tentang nuzul. Hadis-hadis tentang nuzul Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menerangkan di situ, menukilkan hadis-hadis tentang nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sahih, ada yang dhaif tentunya. Tapi yang jelas ini adalah salah satu termasuk karya tulisan ulama salaf yang menunjukkan sifat nuzul yang adalah kesepakatan bagi mereka. Dan juga yang masyhur juga adalah karya daripada tulisan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala juga ada di situ, yakni tulisannya Syarah Hadithun Nuzul namanya. Syarah Hadith An-Nuzul. Nah, jadi dari topik judulnya, dari tajuknya pun dah jelas mensyarah tentang hadith nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dari sini, dari tulisan Syekhul Islam ini dah jelas bahwa tuduhan-tuduhan kepada beliau yang banyak kita dengar bahwasanya beliau pernah mentakwil, menggambarkan, mentakif bagaimana nuzul Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini sekali lagi keliru. Jadi bahkan tak pernah kita mendengar nukilan-nukilan dari sebagian orang yang dia nukilkan daripada Imam As-Suyuti misalnya. Nah, jadi tidak kita lihat siapa yang nukilan yang ini. Yang jelas nukilan-nukilan tersebut adalah batil. Nah, jadi sekali lagi di sini di dalam syarah hadithun nuzul disebutkan oleh beliau di dalam syarah hadis nuzul ini, beliau yakni di dalam tulisannya, di dalam tulisan beliau di dalam syarah hadis nuzul ini, beliau menulis seperti apa, macam hiwar atau macam apa dialog macam itu, Nah, di antaranya seperti yang kita bacakan sedikit. Jadi katanya nih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita bacakan ini agar jelas bagi kita bahwa apa yang dituduhkan kepada beliau dari mentakif atau mentasbih atau mentajisim, menjasadkan, nah, daripada sifat nuzul bagi Allah ini adalah tidak benar. Jadi katanya di sini di dalam kitabnya Syarah Hadis Nuzul, kata beliau, fi rojulen, ada dua orang yang berselisih pendapat. Ini katanya dalam kitab ini, ini kitabnya beliau ini jenis macam dialog. Jadi ada dua orang yang berselisih pendapat tentang hadis nuzul. Jadi hadis nuzul sudah jelas, nanti kita akan bacakan hadis riwayat Imam Muslim dan bahkan muttafaq alaih Bukhari Muslim. Jadi ada dua orang yang berselisih pendapat tentang hadis nuzul. Ahaduhuma muthbitun wal akhar nafi. Yang satu menetapkan, yang satu menafikan. Yang namanya berselisih. Jadi kalau dia bersepakat, mana tak berselisih. Jadi yang satu menetapkan, yang satu menafikan. Faqala al-muthbit, yang menetapkan mengatakan, orang yang menetapkan mengatakan yakni menetapkan hadis nuzul, yakni menetapkan adanya sifat nuzul bagi Allah, mengatakan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail hina yabqa thuluthul lailil akhir. Jadi yang menetapkan mengatakan Rabb kami, yakni Allah, turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Nah, ini kata orang yang menetapkan. Ya, sesuai dengan hadis yang ada, nanti kita akan bacakan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Faqala an-nafi, orang yang menafikan mengatakan, menjawab, kaifa yanzil, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun? Ini orang yang menafikan, yakni merasa aneh dengan turunnya. Mungkin dia dah dalam pikirannya tergambar sesuatu mungkin, sehingga dia bertanya. Faqala al-muthbit, orang yang menetapkan ini menjawab, menjawab pertanyaan yang menafikan, yanzilu bila kaifin, Allah Subhanahu wa taala turun tanpa kaif, yakni bila kaif, tanpa kaif, tanpa kaifiat. Maknanya apa? Tidak kita tanyakan bila kaif, tidak diketahui bagaimana caranya. Nah, begitu jawaban orang yang menetapkan. Nah, dari sini, dari jawabannya kita ketahui ini adalah jawaban daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqala an-nafi, orang yang menafikan ini menjawab lagi. Nah, tadi kita sebutkan nih, kitab ini Syekhul Islam dalam bab ini menulis dalam bentuk dialog supaya mungkin lebih mendekatkan pemahaman di dalam hal ini, supaya lebih jelas. Baik, faqala an-nafi, orang yang menafikan, menafikan nuzul Allah Subhanahu wa taala, ini menjawab lagi. Yakhlu minhul arsy am la yakhlu? Nah, kalau macam itu, kalau begitu, apakah arsy Allah Subhanahu wa taala kosong apa tidak? Ah, gitu. Ini biasa adu kalam, debat macam itu. Nah, jadi kita ulangi, orang yang menafikannya mengatakan, apakah arsy Allah Subhanahu wa taala pada waktu Allah Subhanahu wa taala turun kosong apa tidak? Nah, konon dia sudah menang nih konon. Abi itu faqala al-muthbit, orang yang menetapkan ini menjawab, hadza qaulul mubtadi'un wa ra'yun mukhtari'. Kata yang menetapkan menjawab, ini adalah ucapan ahli bid'ah dan perkataan, ucapan yang dibuat-buat. Ucapan yang dibuat-buat. Jadi ini jawaban orang yang menetapkan. Ini adalah perkataan atau ucapan ahli bid'ah dan perkataan, ucapan yang dibuat-buat. Katanya. Titik. Faqala an-nafi, orang yang menafikan menjawab lagi. Ini tak habis-habis, menjawab lagi. Laisa hadza jawabi bal huwa hidatun 'anil jawab. Katanya orang yang menafikan ini, ini bukan jawabanku, ini bukan ucapanku, tapi ini diambil konsekuensinya, diambil dari jawabanmu. Paham tidak ini? Jadi sebab dari jawabanmu, konolah kata si yang munafi ini, yang menafikan, dari jawabanmu berkonsekuensi kalau Allah turun arsnya kosong, gitu maksudnya. Jadi kata, kita ulangi kata yang menafikan, laisa hadza jawabi, ini bukan jawabanku, tapi ini adalah konsekuensi daripada jawabanmu, kata orang yang menafikannya. Faqala lahul mufbit, orang yang menetapkan ini jawab lagi, hadza jawabuka, ini jawabanmu udah jelas nih, jawabanmu darimu nih, statement darimu, dari mana ngambil-ngambil lagi, katanya tadi kan statement min bukan statement saya, gitu kata orang yang menafikan. Statement ini diambil dari kesimpulan jawabanmu, jawaban yang menetapkan, yang menetapkan pula sebutkan hadza jawabuka, ini statementmu, ini jawabanmu, udah kalah jawabanmu, gimana diambil kesimpulan-kesimpulan, ini jawabanmu, udah itulah kesimpulan jawabanmu. Faqala nabi, nah, orang yang menafikan jawab lagi, panjang nih ya. Orang yang menafikan jawab lagi, innama yanzilu amruhu wa rahmatuhu, dah kalau udah demikian supaya tak macam-macam, kata orang yang menafikan nih, jadi yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun itu adalah perintah dan rahmatnya. Nah, ini kono dah. Ini pandai ini orang, insyaallah. Yang menafikan ini pandai. Jadi sudah misalnya sudah dianggap apa lawan bicaranya nih, sudah mungkin dah tak berkutik lagi lah misalnya nih. Ini anggapannya nih, anggapannya. Oleh sebab itu dia jawab, mungkin konon dia akan memberikan jalan keluar, gitu kan? Tidak, yang kedua, kalau dah demikian, yang dimaksud turun itu bukan Allah, tapi yang turun itu adalah perintah dan rahmatnya. Faqala al-muthbit. Jadi orang yang menetapkan menjawab lagi. Nah, ini nampaknya yang menetapkan ini bukan sembarangan orang. Jadi tahu jawabannya, yaitu Syekhul Islam lah macamnya. Yaitu Ibnu Taimiyah inilah yang menetapkan. Adapun yang menafikan itu yang ahli kalam. Jadi faqala al-muthbit, orang yang menetapkan menjawab, amruhu wa rahmatuhu yanzilani kulla sa'ah, yanzilani kullu sa'ah, wal nuzul qad waqqata lahu Rasulullah SAW thuluthul lail akhir. Nah, ini jawaban orang yang menetapkan. Jadi orang menetapkan sekali lagi menjawab, kalau perintah Allah dan rahmat Allah itu setiap saat turun, tapi dalam hadis nuzul ini waktunya telah ditentukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi kalau dalam hadis ini waktunya telah ditentukan, yakni pada sepertiga malam terakhir, gitu. Ini jawaban orang yang menetapkan. Kita ulangi jawabannya, karena dari jawaban dari dialog ini kita akan ambil kesimpulan bagaimana menjawab, yakni takwil orang yang mengatakan bahwasannya yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun itu adalah perintah dan rahmatnya. Jadi dari dialog ini kita akan mengambil kesimpulan. Jadi kita ulangi, katanya yang menetapkan, kalau perintah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu turun setiap saat, tapi ini masalah nih, yang turun sekarang ini telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yakni pada waktu sepertiga malam terakhir. Faqala an-nafi, orang menafikan menjawab lagi, tak bisa-bisa kalam. Kalam. Faqala an-nafi, orang yang menafikan ini menjawab lagi, al-lail la yastawi waqtuhu fi bilad, faqad yakunu al-lail fi ba'dil bilad 15 sa'ah wa naharuha 9 sa'at wa yakunu fi ba'dil bilad 16 sa'ah wa nahar ila akhirih. Jadi kata yang menjawab ini kesimpulannya, karena dia panjang jawabannya, kamu ketahui kan malam itu tidak sama antara malam di satu tempat dan malam di tempat yang lain. Kadang malam di tempat lain ada 6 jam, yang lain 4 jam misalnya, atau misalnya 12 jam, atau lain-lain intinya. Terus kemudian katanya ini, fa yalzam ala hadza an yakuna thuluthul lail daiman wa yakunu ar-rabb daiman nazilan ila sama. Jadi ini syubhatnya. Ini syubhatnya. Oleh sebab itulah katanya di sini, oleh sebab itu fawaqal ikhtilaf fi tulil lail wa qasri bihasabil aqalim wal bilad wa qad yastawi al-lail wan nahar fi ba'dil bilad wa qad yatulul lail fi ba'dil bilad hatta yastawi akthar 24 sa'ah wa yabqa an-nahar 'indahum waqtun yasir. فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائما ويكون الرب دائما نازلا إلى السماء. Jadi dah semacam tu, dah kita tahu lain-lain waktu yang ada di setiap negeri, maka kalau dah demikian, konsekuensinya berarti akan senantiasa macam itu, dan itu susah begitu. Bagaimana cara menyamakan waktu yang sama? Jadi intinya ini adalah syubhatnya, dan tetap tak masuk akal bagi orang yang menafikannya. Nah. Terus kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, sudah sampai situ. Jadi katanya di sini, wal mas'ul izalatu syubhah wal iskal wa qam'u wa ahlu bid'ah. Jadi kalau hari demikian, kata Syekhul Islam, wal mas'ul, dan kita bertanggung jawab untuk menghilangkan syubhat dan muskilah, permasalahan yang ada, dan menghabiskan ahlu ad-dhalal, ahli orang-orang yang sesat. Jadi maknanya apa? Maknanya orang-orang yang menafikan ini senantiasa ada dia punya pertanyaan, soalan dia. Sebab apa? Sebab dia tidak ada keimanan di dalam hatinya di dalam bab ini. Jadi kalau sudah tidak ada keimanan, berarti macam-macam dia punya soalan. Nah, jadi dari awal misalnya tetapkan tidak, dia bilang oke, kita tetapkan, dia tidak. Habis itu kalau sudah tidak, berarti konsekuensinya arsy kosong. Tak, dia kata, kalau sudah demikian, bagaimana mau menyamakan itu lain-lain waktu dan macam-macam, betul tak? Nah. Jadi sekali lagi, ayyuhal akhwat, rahimani rahimakumullah, dan di sini Syekhul Islam rahimahullahu taala mensyarah bagaimana seorang itu memahami daripada hadis an-nuzul. Seorang itu memahami daripada hadis an-nuzul. Dan pertama, kita tetapkan dengan keimanan. Sebagaimana dah kita yakni tetapkan sifat-sifat yang lain. Terus yang kedua, yakni kita jangan menggambarkan, kemudian mentakwil, mentakif, dah jelas. Terus selanjutnya yang inti daripada bahasan yang kita ambil daripada dialog ini, bahwasanya nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah spesial. Nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah surprise bagi alam. Baik, bagi makhluknya, terutama manusia. Baik, sebab itu waktunya tidak sembarangan waktunya. Waktunya tidak banyak. Baik, waktunya tidak banyak. Yang paling sahih waktunya adalah yang ini. Kemudian ada yang hadisnya diikhtilaf oleh para ulama, ada yang menetapkan, ada yang boleh yang menyebutkan boleh dijadikan hujjah, ada yang tidak. Jadi intinya pun kita pun menyatakan pun boleh dijadikan hujjah. Yakni apa? Yang paling muttafaq alaih tadi kita sebutkan, saya ulangi, bahwa turunnya Allah Subhanahu wa taala spesial. Oleh sebab itu waktunya tertentu, tidak seperti turunnya perintah dan rahmat. Jadi kalau mentakwil perintah dengan rahmat, tapi berarti apa bedanya? Karena apa? Karena perintah dan rahmat ini setiap saat turun. Perintah dan rahmat setiap saat turun. Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Itu tidak. Habis itu rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, itu muskilahnya mereka nih. Dia tidak berpikir rahmat Allah, kita hidup nih karena rahmat Allah gitu. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, bagaimana kita hidup, bagaimana kita makan, bagaimana kita rezeki gitu. Terus kalau mereka menetapkan rahmat Allah ini turun pada waktu yang ini, berarti pada waktu yang lain tidak turun rahmat, habis itu gimana cara hidup? Jadi kalau kita main akal-akalan gitu kan, main pikir-pikiran. Jadi sekali lagi, rahmat Allah ini turun setiap saat. Jadi turunnya Allah ke bumi ini adalah spesial bagi kita nih, hadiah yang besar bagi kita. Nah, tadi kita sebutkan yang muttafaq alaih, yang sepakat para ulama melalui hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, ini waktunya sepertiga malam. Adapun yang ikhtilaf, tip yang dalam hadis misalnya dalam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Yani pada waktu pertengahan Sya'ban. Kemudian yang kedua pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Ini tiga tempat Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, jadi Yang ini termasuk hadis yang muttafaq alaih. Pertiga, hadis itu yang ikhtilaf, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Yang ini nisfu Sya'ban, hadis itu yang Arafah. Baik. Jadi maknanya walau kita tetapkan misalnya yang tiga-tiga ini, berarti tiga saja yang disebutkan, yakni Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, kalau misalnya rahmatnya ini, kalau yang kita sebutkan turun adalah rahmat di waktu yang tiga ini, bagaimana kehidupan kita susah? Karena kita hidup ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, susah. Jadi di sini ayul ikhwah, ayul akhwat, rahmanir rahimullah, inilah yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan tulisan-tulisan salaf berkaitan dengan topik ini, yakni bab nuzul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketahui dari yakni tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tadi, kita ketahui bahwa penyelisihan terhadap sifat ini, pengingkaran terhadap sifat ini sudah lama sekali. Sudah lama. Sebab itulah tidaklah ada suatu tulisan melainkan ada sebabnya. Semacam Imam Daruqutni misalnya, hidup 300-an Hijriah misalnya, itu berarti dah lama dah ada dia punya orang-orang yang menyelisihinya. Begitu juga Syekhul Islam misalnya. Dan sampai sekarang ini masih tetap ada orang yang menyelisih. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada sifat-sifat semacam ini. Dan kita sebutkan perkataan Hasan Al-Basri bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah mewajibkan kita beriman kepada sifatnya dan tidak mewajibkan kita mencari kaifiatnya. Dan tidak mewajibkan kita mencari kaifiatnya. Ini kata Hasan Al-Basri. Termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mewajibkan kita hanya beriman saja. Dan tidak mewajibkan kita mencari kaifiatnya. Sebab apa? Kalau kita diperintahkan juga mencari kaifiatnya, susah. Bagaimana cari? Nasnya tidak ada, dalil Al-Quran Sunnah tidak ada, kemudian sahabat-sahabat pun tidak ada yang bertanya tentangnya, mencari kaifiatnya. Dan ini mengharuskan apa? Mencari dari akal-akal masing-masing, dan masing-masing akal lain-lain. Dan akan tentu akan mengakibatkan perbedaan yang besar dan ikhtilaf, kemudian juga perpecahan yang besar di tubuh kaum muslimin apabila demikian. Tapi alhamdulillah, termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak kita diwajibkan mencari kaifiat, tapi hanya kita diwajibkan hanya beriman saja. Nah, jadi sekali lagi ayo ikhwah, ayo akhwat al-karimat, jadi ini adalah yang disebutkan oleh para ulama sifat nuzul hak bagi Allah dan tidak di kaifiat, tidak di tamthil, tidak di ta'wil. Dan kita sebutkan ta'wil, yakni tafsiran ta'wil nuzul Allah Subhanahu wa taala, tafsir nuzul berupa perintah dan rahmat adalah ta'wil yang batil, adalah ta'wil yang batil. Kenapa? Karena ketika orang itu menetapkan yang turun adalah perintah dan rahmat, maka ketika itu dia menafikan nuzul Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Nah, jadi kita sudah sebutkan tadi bagaimana menjawabnya. Kemudian juga di samping tadi banyak jawaban-jawaban yang sebelumnya, sahabat pun tidak pernah bertanya tentang itu, dan sahabat pun bukan orang yang bodoh tentang waktu. Mereka dah tahu perbedaan waktu Mekah Madinah saja lain waktunya. Apalagi misalnya Mekah Madinah Syam misalnya lain. Apalagi Irak misalnya lain. Apalagi misalnya di tempat-tempat mereka tahu. Tapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak pernah diungkapkan, tidak pernah dimunculkan, masalah ini tidak pernah disebutkan dalam majlis mereka. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan hal ini, kita harus yakini dan kita tutup mulut dan tutup hati, jangan sampai membayang-bayangkan bertanya-bertanya tentang hal-hal itu. Nah, ayol ikhwah, ayol akhwat, kita baca sekarang ini apa yang disebutkan oleh penulis, dan di sini lengkap dalil-dalil yang ada berkaitan dengan nuzul Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, keyakinan ashabul hadis tentang turun dan datangnya Allah Subhanahu wa taala tanpa takhif. Ashabul hadis menetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk, tanpa tamsil dan tanpa takhif. Bahkan mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya. Mereka memberlakukan hadis sahih yang telah datang penyebutannya sesuai dengan dohirnya, dan mereka menyandarkan ilmunya kepada Allah. Demikian pula mereka menetapkan penyebutan sifat Al-Maji dan Al-Tiyan yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya. Keduanya disebutkan dalam firman Allah yang artinya, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Surat Al-Baqarah ayat 210. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan telah datang Rabbmu dan para malaikat bersof-sof. Surat Al-Fajr ayat 22. Nah, tapi inilah yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abu Uthman As-Sawabuni rahimahullahu ta'ala. Jadi ashabul hadis di dalam hal ini salaf, ulama salaf, akidahnya adalah menetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk. Sudah jelas nih. Ini adalah akidah. Tanpa tamtsil sudah jelas, dan tanpa takyif sudah jelas. Tamtsil, takyif sudah kita sebutkan maknanya. Bahkan mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan Rasulullah dan berpegang teguh dengannya. Mereka memperlakukan hadis sahih yang telah datang penyebutannya sesuai dengan zahirnya. Yakni mereka memahami, memperlakukan maknanya memahami hadis sahih yang telah datang penyebutannya sesuai dengan zahirnya, yakni sesuai dengan apa adanya. Dan mereka menyandarkan ilmunya kepada Allah. Yakni mereka mentawakkuf, yakni dalam hal ini menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita maksudkan kalau kita masukkan ke dalam perkataan Imam Malik yang pernah kita bacakan berkaitan dengan istiwa. Baik, kaidahnya sudah kita sebutkan nih. Perkataan Imam Malik yang pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu itu dipegang dan dimasukkan ke semua sifat. Kata Imam Malik pada waktu yang istiwa, al-istiwa maklum, yakni istiwa itu ghairu majhul. Istiwa itu sudah maknanya sudah maklum, sudah jelas. Wal kaifu dan adapun caranya, kaifiyahnya majhul, kaifiyahnya tidak kita tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan apa bertanya tentangnya bid'ah, wal imanu bihi wajibun, beriman kepadanya wajib. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik. Yang pertama tadi, al-istiwa'u ma'lumun, istiwa itu sudah jelas maknanya. Wal kaifu majhul, adapun kaifiatnya bagaimana caranya tak diketahui. Al iman wajib, wal al imanu bihi wajibun, iman kepadanya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya bid'ah. Berarti empat kaidah dalam hal ini, dalam bab sifat ini empat kaidah yang disebutkan oleh para, yang disebutkan oleh khususnya Al Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi kalau kita masukkan ke dalam nuzul ini, kalau kita masukkan ke dalam nuzul, berarti nuzul ini sudah difahami maknanya, sudah maklum. Baik, sudah maklum. Adapun kaifiyahnya, macam mana caranya, bagaimana caranya, kaifiyatnya tak diketahui, majhul. Bagaimana cara turun Allah? Apakah bagaimana misalnya apa? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah maknanya, kaifiyatnya. Al-imanu bihi wajibun, iman terhadap sifat nuzul ini wajib. Dan bertanya tentangnya bid'ah. Apalagi misalnya sifat tangan misalnya, masukkan ke dalam ini. Sifat apalagi, seluruh sifat masukkan ke dalam, yakni apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala yang tadi kita sebutkan dan dah kita jelaskan secara rinci pada pertemuan yang lalu. Nah, mereka memperlakukan hadis, yakni memahami hadis yang sahih yang telah datang penyebutannya sesuai dengan zahirnya, dan mereka menyandarkan ilmunya kepada Allah. Demikian pula itu yang kita maksudkan menyandarkan ilmunya kepada Allah. Yakni karena kita tidak tahu bagaimana caranya, akhirnya kita menyerahkan, menyandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka menetapkan menyebutkan sifat Al-Maji dan Al-Ityan. yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dalam kitabnya. Nah, di sini disebut sini Al-Maji dan Al-Ithyan. Berarti ini ada dua sifat. Ada dua sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya sama. Yang maknanya sama. Yani disebut di sini Al-Maji dan Al-Ithyan. Yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dalam kitabnya. Keduanya disebutkan dalam firman-Nya. Yani firman Allah Al-Baqarah ayat 210 itu, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan telah datang Rabb-mu dan para malaikat bersaf-saf. Nah, ini sifat, termasuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan ini. Dari bacaan kita tadi, kita dapat sifat Al-Maji dan sifat Al-Ithyan. Adapun Al-Maji dan Ithyan, kedua-duanya sama dari sisi terjemahan, kedua-duanya sama, yakni datang. Al-Maji datang, Al-Ithyan pun datang. Nah, Al-Maji datang, Ithyan pun datang. Nuzul lain, nuzul turun, nuzul turun. Nah, jadi, tapi dari segi ada yang membedakan di antara para ulama, ada yang mengatakan lain maknanya, ada yang mengatakan sama. Yani yang mengatakan sama maknanya Al-Maji, maknanya Al-Ithyan, sama maknanya. Tapi kalau ditanya misalnya, sebutkan sifat-sifat Allah misalnya, kita jawab ada Al-Ithyan, ada Maji, begitu. Ada nuzul. Ini tiga-tiga ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetapkan karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Maknanya kita tidak mencukupkan diri misalnya sebutkan sifat bagi Allah Maji. Habis Ithyan bagaimana? Oh, tidak, sudah masuk dalam Maji. Ah, tidak. Walaupun kita sebutkan misalnya maknanya sama, tapi kita tetap merincikan seperti yang dirincikan oleh Al-Qur'an. Nah, itu bagi mereka yang menyamakan makna Al-Ithyan. Tapi ada juga di antara ulama yang membedakan makna Ithyan, makna Al-Maji dan makna Ithyan. Perbedaannya adalah Al-Ithyan katanya adalah datang dengan as-suhulah, datang dengan mudah katanya. Ini dari segi bahasa lah, dari segi bahasa. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semua mudah baginya. Ini dari segi bahasa, dari segi bahasa. Al-Ithyan itu datang maknanya, tapi kedatangannya mudah. Berbeda dengan Maji. Kalau Maji itu datangnya agak susah. Misalnya lah, antum misalnya datang ke sini misalnya, yang dari Doha kita sebut Ithyan, yang dari Al-Khur kita sebut Maji. Kenapa? Yang dari Doha dekat misalnya, dari tempat kita ini, betul tidak? Dekat, jadi tidak ada halangan yang banyak gitu, tak terus tak tepat waktu, kemudian cepat datang misalnya, dah kelas. Awal lagi datang misalnya. Tapi Al-Khur bisa jauh misalnya, liku-liku apa. Nah, itulah dari segi bahasanya. Ini yang menyebutkan perbedaan antara sisi perbedaan antara Maji dengan Ithyan. Dua-duanya datang, tapi kedatangan Ithyan, kalau kita sebut Ata Fulanun misalnya, Ata Fulanun, Fulan telah datang misalnya, berarti ini maknanya terkandung maknanya bahwasanya kedatangannya ini dengan mudah gitu. Tidak tersesat, tidak bertanya-tanya dulu di mana alamatnya, mana ini, cukup pakai GPS sudah sampai gitu. Ithyan. Tapi kalau misalnya ja'a rajulun, ja'a fulanun, kita sebut ja'a. Ya ini Maji, kita pakai ja'a fulanun, berarti kedatangannya ini agak susah. GPS-nya sudah mati, tanya sana sini misalnya. Baru sampai. Nah, ini sisi perbedaan antara kata Al-Maji dan kata Ithyan dari segi bahasa. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dan semua mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu ayat yang Al-Baqarah 210, kemudian di situ Al-Fajr ayat 22, wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan telah datang Rabb-mu dan para malaikat bersaf-saf. Disebut itu telah datang. Berarti ini, semua ini kita tetapkan sesuai dengan apa adanya bila takyif, dan kita wajib beriman. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asyobuni, saya telah membaca risalah Syekh Abu Bakar Al-Ismaili kepada penduduk Jailan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala telah berfirman, tidak ada yang mereka nanti-nantikan kecuali kedatangan Allah dan malaikat dalam naungan awan. Al-Baqarah ayat 210. Dan Allah berfirman, dan telah datang Rabbmu dan para malaikat bersof-sof. Al-Fajr ayat 22. Nah, ini adalah bentuk nukilan daripada beliau Al-Imam As-Sabuni daripada Syekh Abu Bakar Al-Ismaili, yakni bentuk tafsiran daripada ayat-ayat yang tadi. Ini menunjukkan bahwasanya tafsiran ini beliau nukil daripada Syekh Abu Bakar Al-Ismaili. Nah, kita mengimani hal tersebut seluruhnya sebagaimana datangnya tanpa dibagaimanakan. Nah, tanpa ditakyif. Kalau seandainya Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kita bagaimana sifat-sifat tersebut, Allah pasti akan menjelaskannya. Nah, tapi tidak dikehendaki dan tidak dijelaskan berarti khalas, kita cukupkan diri dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmahnya. Nah, jadi kalau seandainya kita seluruh sifat Allah dikasih tahu misalnya, atau misalnya diwajibkan mencari bagaimana takyifnya, susah. Jadi soal itu benarlah perkataan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tadi, yakni termasuk hikmah Allah bagi kita, kepada kita adalah diperintahkan untuk beriman saja dan tidak mencari takyif atau kifiat. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, maka kita bersikap sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dan kita menahan diri dari perkara-perkara yang tidak jelas, karena kita diperintahkan dengan hal tersebut pada firman Allah Ta'ala yang artinya, dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara terdapat ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab, dan yang lainnya mutasabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, maka dia mengikuti ayat-ayat yang mutasabih, karena mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Adapun orang-orang yang kokoh dalam ilmu, mereka berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya dari sisi Rabb kami. Maka tidak ada yang mengingat kecuali orang-orang yang berakal. Al-Imran ayat 7. Nah, jadi ini yang disebut oleh Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, maka kita bersikap sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dan kita menahan diri dari perkara-perkara yang tidak jelas, yakni syubhat. Karena kita diperintahkan dengan hal tersebut pada firman Allah, dan ini telah kita sebutkan. Ini berkaitan dengan ayat ini, dan kita sebutkan apa makna tasyabuh dan apa makna muhkamat. Telah kita sebutkan makna muhkamat yang sudah jelas maknanya, yang mutasyabih yang tidak jelas maknanya. Yang tidak jelas maknanya ada dua hal, ada yang sudah jelas maknanya secara umum, ada yang tidak jelas maknanya secara umum, ada yang tidak jelas maknanya secara khusus, maknanya sebagian orang tidak jelas, sebagian orang jelas. Tapi kalau yang tidak jelas makna secara umum, misalnya ayat-ayat misalnya alif lam mim, dzalikal kitab alif lam mim hamim, itu yang potong-potongan itu tidak jelas, syubhat tasyabuh. Jadi hanya Allah yang Maha mengetahui maknanya. Nah, yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala sudah kita sebutkan maknanya, muhkam dari satu sisi, tasyabuh dari mutasyabih dari satu sisi. Muhkam, kenapa disebut muhkam? Karena sifat Allah sudah jelas, tidak perlu bertanya lagi, itu maknanya muhkam. Adapun mutasyabih dari sisi mana? Dari sisi kaifiatnya. Dari sisi kaifiatnya. Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi, kalau kita simpulkan dari awal sampai akhir yang saya tadi yang dibacakan, bahwasanya ijma' salaf berdasarkan nas Al-Qur'an dan sunnah satu. Kemudian juga yang tadi kita sebutkan, tidak bertanya. Kemudian tidak menggambarkan. Habis itu, kalau takwilnya berupa yang turun itu adalah perintah dan rahmat, berarti itu adalah sangat sempit dan sangat menyesatkan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala turun setiap saat. Baik, dan apabila ditetapkan hanya sebagian waktu yakni turunnya rahmat Allah, berarti kita akan rugi semuanya, karena kita hidup ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke bumi adalah yakni suatu yang spesial, yang khusus, yang istimewa bagi makhluk, khususnya manusia. Dan nanti insyaallah taala kita akan sebutkan misalnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa. Baik, menerima doa. Man yad'uni fa astajibu lahu, man yas'alni fa'tih, man yastaghfiruni fa'fir lahu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala ketika dia turun. Barang siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Barang siapa yang minta, aku akan kasih. Barang siapa yang minta maaf, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama juga, dan tak masuk akal kalau mereka yang mengatakan yang turun itu adalah rahmat. Tak masuk akal rahmat berkata demikian, berani apa tidak misalnya. Rahmat adalah makhluk. Rahmat adalah perintah misalnya, perintah rahmat misalnya, perintah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka katakan itu adalah turun, berarti mustahil mereka akan mengatakan yang ini. Mustahil mereka akan, yakni rahmat itu mengatakan seperti ini. Mengatakan siapa yang berdoa, aku akan kabulkan, siapa yang minta, aku akan beri, siapa yang mohon ampunan, aku akan ampuni. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang hanya berhak mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil keluar daripada rahmat dan perintah seperti apa yang mereka takwilkan. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jalla setiap malam di langit dunia adalah hadis yang disepakati kesahihannya. Dikeluarkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari jalan Malik bin Anas, dari Az-Zuhri, dari Al-Aghar, dan dari Abu Salamah bin Abu Hurairah. Nah, dari ini hadis dikeluarkan oleh jamaah daripada ahli ilmu, dari ini Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita sebutkan apa makna Sahih Bukhari, apa yang maknanya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ada yang dikeluarkan oleh Bukhari saja, ada yang dikeluarkan oleh Muslim saja, makna diriwayatkan. Jadi di sini kalau disebutkan disepakati kesahihannya, dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maknanya apa? Bukhari dan Muslim mengeluarkan, meriwayatkan hadis ini dari jalur yang sama, dari jalur periwayatan yang sama. Sebab itu disebut di sini dari jalan Malik bin Anas, daripada Az-Zuhri, daripada Al-Aghar, daripada Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ini sama nih jalurnya. Jalur periwayatannya baik Bukhari dan Muslim sama nih. Jadi perawinya daripada mereka merawikan daripada Malik bin Anas, Imam Daruri Jerom, kemudian Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, semua ini adalah thiqah sampai kepada Abu Hurairah. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Ali Zahir bin Ahmad mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Isa Ibrahim bin Abdi Somad mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Mus'ab mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Malik mengabarkan kepada kami. Pergantian sanad, Abu Bakar bin Zakaria mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Hatim Maki bin Abdan mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Yahya mengabarkan kepada kami. Dia berkata, dan ini diantara hadis yang saya bacakan di hadapan Ibnu Nafi, bahwa Muhammad bin Yahya berkata, Mutarif mengabarkan kepadaku dari Malik. Pergantian sanad, Abu Bakar bin Zakaria mengabarkan kepadaku. Dia berkata, Abu Al-Qasim Ubaidullah bin Ibrahim bin Balawahih. Dia berkata, Yahya bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, saya membacakan kepada Imam Malik dari Ibnu Shihab Az-Zuhri, dari Abu Abdillah Al-Ghar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Rabb kami tabaraka wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Nah, dan hadis ini memiliki beberapa jalan sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai, masya Allah, ini luar biasa. Ini adalah ilmu salaf. Yakni silsilah sanad ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang disebutkan tadi adalah hal yang sepakati, dan ini wajib diimani, dan ini adalah keistimewaan daripada umat Islam, yakni adanya sanad. laula sanad kama qala Abdullah bin Mubarak, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, laqala man syaa ma syaa. Jadi kalaulah bukan karena sanad, maka setiap orang akan mengucapkan apa yang dia mau. Nah, tapi karena ada sanad, harus bersanad, jadi pikir-pikir dulu ada sanadnya apa tidak gitu. Tapi masalahnya sekarang nih, kalau kita berhadapan dengan ahli kalam, perkataan semacam ini tidak berlaku kepadanya. Apa peduli terhadap apa sanad misalnya? Mereka tidak perhatikan lagi, yang penting berkata. Tapi kalau orang yang zaman macam ini, macam Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala, untuk perhatikan sanadnya, masya Allah luar biasa. Dan ini adalah keilmuan beliau rahimahullahu taala dan keistimewaan kitab ini. Dan padahal beliau ini bermazhab Syafi'i. Nah, bermazhab Syafi'i. Sebab itulah apa namanya? Tadi kita sebutkan semestinya mereka-mereka yang mengatakan diri yang bermazhab Syafi'i, maka ini adalah akidahnya. Ini adalah akidahnya. Tapi sanadnya banyak sekali. Adapun misalnya di sini pergantian sanad, di situ apa maksudnya? Maksudnya adalah jalur-jalur periwayatannya banyak. Gitu maksudnya. Jadi di sini kita baca misalnya Abu Ali Zohir bin Ahmad mengabarkan kepada kami. Ini Abu Ali Zohir bin Ahmad, guru beliau. Sampai kepada pergantian sanad, jadi guru beliau dari Abu Ali Zohir bin Ahmad, yani guru beliau, beliau Al-Imam Sabuni mendapatkan sanad semacam ini. Mengabarkan kepada kami Abu Isa Ibrahim bin Abdul Samad mengabarkan kepada kami titik. Terus pergantian sanad. Maknanya tahwil sanad, yakni tahwil pergantian sanad, artinya beliau mendapatkan sanad lain dari guru yang lain. Berarti Abu Bakar bin Zakaria mengabarkan kepada kami. Nah, Abu Bakar bin Zakaria ini guru beliau juga, guru Imam Sabuni. Jadi jalurnya lain. Nyambung tidak? Ya, ya. Jadi Abu Ali Zahir, yang kita ulangi oleh Abu Ali Zahir, guru beliau, Imam Sabuni. Beliau mendapatkan sanad yang begitu panjang, itu tidak. Nah, pergantian sanad. Pergantian sanad. Nah, maknanya apa? Imam Sabuni pun mendapatkan sanad yang lain dari jalur guru yang lain. Abu Bakar bin Zakaria atau gitu. Terus pergantian sanad lagi. Maknanya apa? Ada jalur-jalur lain yang beliau dapatkan dari guru-guru yang lain. Menunjukkan apa nih? Menunjukkan kuatnya sanad beliau, kemudian kuatnya keilmuannya dan sahih apa yang beliau an-nuzul ini. Adapun hadis yang ini insyaallah taala rinciannya dan kita akan jelaskan biiznillah taala pada pertemuan berikutnya. Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan taufik olehnya rabbul alamin, agar kita senantiasa berada di manhaj al-haq sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepada kita semua, kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.